إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimukumullah. Kita masih membahas ucapan imaman ar-razian, ucapan dua imam ar-razi tentang Jahmiyah dan yang bersamanya dari para penolak-penolak sifat. Bahkan dikatakan oleh dua imam tersebut, man syakka fi kufrihi mimman yafham fahuwa kafir. Mereka-mereka yang ragu dan tidak meyakini bahwa Allah memiliki sifat kalam, maka dia kafir. Dan yang ragu terhadap kafirnya mereka, maka dia juga kafir. Ikhwani fi din a'azakumullah, hanya saja disebutkan di sini oleh muallif dengan bijak, yaitu kalimat mimman yafham, orang yang sudah paham tapi menentang, ini yang dikafirkan. Adapun orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, orang yang tidak tahu, maka selayaknya untuk diajari, bukan difonis. Sampai kita pada syarahnya Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, yu'attiluna sifat ar-rahmah wa hum yaquluna laka inna at-tikrar wa at-ta'kid yarfa'ani ihtimal al-majaz. Mereka menolak sifat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, Jahmiyah, Mu'tazilah dan sejenisnya. Yaqulun, padahal mereka berkata, inna at-tikrar wa at-ta'kid, sesungguhnya pengulangan dan penekanan itu menghilangkan makna kias. Idza qulta, kalau engkau berkata jaa zaidun dalam bahasa Arab, maknanya datang Zaid, maka bisa jadi maknanya datang Zaid, bisa juga datang utusannya atau datang bukunya, datang kirimannya, masih ada kemungkinan-kemungkinan. Tetapi kalau diulang, datang Zaid, jaa Zaidun, jaa Zaidun, datang Zaid, datang Zaid, diulang dua kali. Maka mereka berkata dalam ilmu majaz mereka, makna kias tadi terangkat. Berarti tidak ada kemungkinan lain kecuali Zaid memang benar-benar datang. Bukan utusannya, bukan kirimannya, bukan yang lainnya. Mengapa irtafa'a al-majaz? Mengapa hilang kemungkinan makna qiyas? Karena diulang. Diulang itu fungsinya adalah penegasan. Datang Zaid. Yani Zaid benar-benar datang, dia sendiri datang. Qala lakin lamma taqulu Zaidun ja'a Zaidun yaquluna irtafa'a ihtimal al-majaz. Ketika awal pertama memungkinkan datang ininya, datang itunya, tapi ketika diulang dua kali, tidak lagi ada kemungkinan lain kecuali benar-benar datang Zaid. Hakikatan. Lawannya qiyas, haqiqah. Makna qiyas, makna haqiqah. Hadal maji alladhi hasalan min Zaidin haqiqatan. Kedatangan tadi, ja'a Zaidun. Kedatangan Zaid tadi, maka maknanya sudah menjadi makna yang hakiki, yaitu benar-benar Zaid yang datang. Na'ti linutabbiq al-qa'idah. Mari kita terapkan kaidah ini pada apa yang sedang kita bahas. Ketika Allah berbicara tentang dirinya dengan sifat rahmah, diulang atau tidak diulang? Qala nutabbiq al-qa'idah ala sifatir rahmah. Kita coba, kita lihat apakah Allah Subhanahu wa taala mengulangi menetapkan sifat rahmat pada dirinya. Masalan wa sifatul kalam, ketika Allah mensifati dirinya dengan sifat kalam berbicara, fa najidul qawaid tansab ala ru'usihim, ternyata kaidah tadi menghantam kepala-kepala mereka. Qalu tikrar yarfa'u ihtimal, mereka berkata pengulangan menghilangkan kemungkinan makna qiyas. Wa yuthabbitul haqa'iq, dan menetapkan makna haqiqah, makna sebenarnya. Maka naqulu lahum, kalau gitu kita katakan pada mereka, bagaimana dengan sifatul rahmah? Karrarahallahu mi'at al-marrat. Sifat rahmat Allah ulangi berkali-kali sampai 100 kali lebih atau ratusan kali lebih. Fil Qur'anil Karim. Itu dalam Qur'an. Aksar min 500 marrah. Lebih banyak dari 500 kali. Lebih dari 500 kali. Wasafallahu fiha nafsahu. Allah sifati dirinya dengan sifat rahmat lebih dari 500 kali. Diulang-ulang. Alaysa hadha tikraran? Bukankah ini pengulangan? Ya haula. Kalamul kafir idza jaa bi muakkid yarfa ihtimal al majaz. Ucapan orang kafir tadi mengatakan kalau diulang-ulang maka tidak ada kemungkinan makna qiyas, makna sebenarnya Allah benar-benar memiliki sifat rahmat. Wallahu rabbul alamin ya'ti bi muakkidat. Bahkan Allah rabbul alamin mendatangkan ayat-ayat tadi bukan hanya pengulangan, diulang dengan sekian ratus kali ditambah muakkidat, penekanan-penekanan. Wa muakkidatin wa muakkidatin, penekanan-penekanan-penekanan. Apa bedanya pengulangan dan penekanan? Beda. Kalau penekanan ada berbagai macam bentuk. Kalau pengulangan cuma diulang. Tapi kalau penegasan, penekanan bisa dengan lamut taukid, bisa dengan qad, bisa pula dengan maf'ul mutlak seperti kallamallahu Musa taklima. Taklima ini penekanan namanya. Atau bahasa Arabnya ta'kid di dalam nahwu. Atau barakallahu fikum, seperti ja'a Zaidun nafsuhu, datang Zaid dirinya. Ini benar-benar datang. Itu penekanan namanya. Qala, dikatakan di dalam Al-Quran, Allah mensifati dengan sifat rahmat, mensifati dengan sifat kalam, diulang-ulang dan diberi tekanan-tekanan. Tetapi tusirruna ala anna hadhihi rahmah majaz. Tetapi kalian, maksudnya haula Jahmiyah, masih tetap mengatakan bahwa maknanya makna kias, bukan makna sebenarnya. Bukan benar-benar berbicara, tapi maksudnya diselewengkan maknanya kepada makna lain dan tidak mau memahami dengan makna yang sebenarnya. Ditafsirkan oleh mereka dengan makna kias. Satu contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya itu? Dengan nama Allah yang memiliki sifat rahmat. Rahman memiliki sifat rahmat. Rahim memiliki sifat rahmat. Diulang dua kali hanya dengan penekanan yang berbeda atau dengan bentuk yang berbeda. Tetapi asal katanya sama. Ar-Rahman dari asal kata rahmah. Ar-Rahim juga dari asal kata rahmat juga. Dengan nama Allah yang maha rahmat dan maha rahmat. Karena dua-duanya rahmat. Walaupun para ulama membedakan yang pertama umum rahmat untuk seluruh makhluk-makhluknya. Hatta orang kafir pun mendapatkan rahmat di dunia. Diberi fasilitas, diberi kesempatan, diberi dakwah, diajak, diingatkan, ditegur, diberi adab-adab kecil agar mau kembali. Itu semua rahmat untuk mereka. Itu rahman. Adapun rahim, rahmat juga tapi khusus. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan terhadap orang beriman, Allah sayang. Ini sifat rahmat yang khusus. Untuk orang-orang beriman saja. Dan untuk orang-orang yang nanti di akhirat Allah berikan rahmat. Di akhirat orang kafir tidak akan mendapatkan rahmat. Taib, berapa kali kalimat Bismillahirrahmanirrahim? Berapa kali diulang? Kullu suratin minal Qur'anil Karim ada surat Al-Bara'ah. Semua surat dalam Al-Qur'an dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada surat Al-Bara'ah. Kecuali surat Al-Bara'ah. Al-Bara'ah surat Taubah. Semuanya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim terkandung sifat rahmat. Ar-Rahman sifat rahmat. Ar-Rahim sifat rahmat. Karraraha 113 marrah. Allah ulangi sampai 113 kali. Berapa jumlah surat dalam Al-Quran? 114. Tetapi satu surat enggak ada bismillahnya. Berarti diulangnya 113 kali. Ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya masih ada satu lagi dalam surat, bukan di awal surat. Yaitu ketika kisah Sulaiman. Wa annahu min Sulaiman. Wa annahu bismillahirrahmanirrahim. Di tengah-tengah surat. Dalam kisah Sulaiman. Maka 114 juga. Ikhwan ibn a'azakumullah. Wa ba'daha. Setelah bismillahirrahmanirrahim. Allah mulai al-fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Yang maha rahmat Ar-Rahman. Dan maha rahmat Ar-Rahim. Kam marratan akkada hadhihi sifat. Berapa banyak Allah menekankan dengan tekanan-tekanan. Menegaskan dengan ketegasan-ketegasan. Sifat rahmat bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ara'ita dhullal wal hawa. Ala ara'aitum ad-dalal wal hawa kaifa yaf'al bi ashabi. Lihatlah bagaimana kesesatan dan hawa nafsu sampai melakukan sesuatu yang mengerikan pada orang-orangnya. Ini bagaimana kesesatan dan hawa nafsu membawa mereka kaum Jahmiyah dan sejenisnya sampai-sampai kaidah mereka sendiri mereka bantah. Mereka punya kaidah bahwa kalau diulang maka tidak mungkin maknanya jadi makna kias. Kalau ada penekanan, ada penegasan, enggak mungkin maknanya makna kias. Tetapi ketika bicara masalah rahmat, mereka berkata, tapi itu bukan makna sebenarnya. Ini diulang-ulang dan ditegaskan dengan penegasan-penegasan. Bagaimana mungkin bisa ditafsirkan kepada makna lain? Ikhwan ibnina a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Na'ti ila sifatil kalam. Kita masuk kepada sifatul kalam, sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah." Jika seorang dari kalangan musyrikin meminta perlindungan kepada engkau wahai Rasul, fa'ajirhu, berikan perlindungan. Hatta yasma'a kalam Allah, hingga dia mendengar ucapan Allah. Yani Al-Quran Al-Karim, kalam Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah, ada aliran mereka atau pecahan sempalan aliran mereka yang menolak kalam berkata, iya memang Allah memiliki sifat kalam, tapi kalamullah itu yang pada dirinya, pada zatnya. Al-Quran ini bukan. Apalagi Al-Quran yang dibaca oleh kaum muslimin, di masjid-masjid, oleh manusia. Ya itu bukan ucapan Allah, itu ucapan manusia. Kata Imam Ahmad rahimahullah, apakah kau enggak baca ayat ini? Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Jika ada seorang yang minta perlindungan kepadamu dari kalangan musyrikin, maka berilah perlindungan di negerimu hingga dia mendengar ucapan Allah. Kata Imam Ahmad, mimman yasma' dari siapa orang kafir itu dengar? Dari Allah langsung? Yang enggak, dari bacaan kaum muslimin. Berarti bacaan kaum muslimin kalamullah. Naam. Kalamullah dibacakan oleh kaum muslimin. Ucapan Allah dibaca oleh imam-imam di masjid-masjid. Disebutkan dalam ayat ini hukum bolehnya memberikan perlindungan pada orang kafir. Orang kafir datang ke negeri muslimin. Tolong diberi perlindungan. Saya mau begini. Tidak akan mengganggu, tidak akan. Oh iya silakan. Berikan kata Allah. Izinkan. Tinggal beberapa hari di negeri muslimin. Padahal dia musyrik, kafir. Mengapa? Apa hikmahnya diizinkan? Hatta yasma'a kalamullah. Hingga orang tadi di negeri muslimin bisa mendengar ucapan Allah. Dari siapa? Agar orang kafir yang tinggal di negeri muslimin tadi bisa mendengarkan ucapan Allah. Dari siapa? Ya dari muslimin. Dari mikrofon-mikrofon masjid, dari bacaan tetangganya, dari ucapan khotib-khotib di mimbar-mimbar. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dapat hidayah karena mendengar ucapan Allah dibacakan kaum muslimin. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW mengikat tawanan kafir di masjid. Namanya Sumamah. Setiap hari disapa oleh Nabi. Setiap ke masjid, salat 5 waktu, salat fajar. Apa yang kamu dapat di hari ini, wahai Sumamah? Mada bika ya Sumamah? Dijawab, aku punya 3 hal. Sama Mas Wisam. Tapi pertanyaannya, mengapa diikatnya di masjid? Suruh mendengarkan ceramah, suruh mendengarkan adzan, suruh mendengarkan apa yang dibacakan oleh kaum muslimin dari ucapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, apa yang ada di ayat tadi surat Taubah ayat 6, hatta yasma' kalam Allah, agar dia mendengarkan ucapan Allah. Berarti dibacakan oleh kaum muslimin juga ucapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orangnya memang orang Arab, mengerti bahasa Arab. Maka dia langsung paham bukan hanya maknanya, tapi juga kekaguman bahasanya. Keindahan lafad-lafadnya. Ketika di sebuah kapal, ada orang kafir, ada orang muslim. Tentunya muslimin mengadakan sholat jamaah, mengadakan sholat jumat dan sebagainya. Orang kafir ini dengar. Dia bertanya, tadi di antara ucapan-ucapan kalian ada ucapan yang berbeda. Ucapan apa itu? merasakan perbedaannya. Padahal dia gak ngerti. Tidak ngerti bahasa Arab. Kamu paham? Enggak. Tapi ketika saya mendengarkan kata-kata yang itu, perasaan saya berbeda. Ada perasaan begini, ada perasaan begitu. Itu ucapan apa itu? Ikhwan fillah na'azakumullah. Artinya jelas berbeda antara ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan manusia. Qum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah dijawab bahwa itulah wahyu ucapan Allah subhanahu wa ta'ala yang dibacakan oleh khatib. Yang dibacakan oleh orang yang khutbah tadi ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Penasaran. Pengen cari terjemahannya. Dia beli mushaf yang ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Dia pelajari. Heran kenapa hati saya kok bergetar. Mengapa hari saya merasakan begini, merasakan begitu. Alhamdulillah. Dengan izin Allah dapat hidayah. Maka jangan disamakan. Ucapan-ucapan manusia dengan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa kallamallahu Musa taklima. Yang ketiga. Allah berfirman wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Musa dengan benar-benar pembicaraan. Wa huna akkadal fi'l. Di sini kata kerjanya diberi penegasan. Kallama itu kata kerja. Allah mengajak bicara atau Allah berbicara kepada Musa. Kemudian dikasih kalimat takliman seperti maf'ul mutlak sebagai penegasan. Wahada ta'kid yarfa' ihtimal al-majaz. Maka penegasan ini menghilangkan kemungkinan-kemungkinan majaz. Indahum wa inda ghairihim. Menurut mereka ataupun menurut para ulama ahli nahu, semuanya berkata begitu. Kalau sudah ada penegasan, artinya tidak mungkin makna qiyas. Ini jelas makna sebenarnya. Qala, yang keempat dalilnya, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Dan sesungguhnya urusan Allah, kalau Allah menginginkan sesuatu, Allah hanya mengucapkan kun, jadilah, maka jadilah dia. Di sini sangat jelas. Kalau yang tadi kallama, sekarang yaqulu. Yaqulu lahu kun. Allah mengucapkan kalimat kun. Artinya Allah memiliki sifat kalam. Allah benar-benar berbicara. Kok bahasa Arab? Ya karena berbicaranya kepada orang Arab. Nabinya nabi orang Arab. Kalau nabi Nabi Isa, Nabi Musa, ya dengan bahasa mereka, dengan bahasa Ibrani dan lain-lain. Ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Qur'an berbahasa Arab agar kalian paham. Barakallahu fiikum. Hadza min adillati anna Allah yatakallam. Ini dalil-dalil yang membuktikan Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar berbicara. Hanya saja tidak sama dengan bicaranya makhluk. Dan pasti sempurna. Maha sempurna Allah, maka maha sempurna pula pembicaraannya. Dan maha sempurna pula cara berbicaranya. Kayak apa? Kami tidak tahu. Kami tidak mendengar. Dan kami tidak bisa mempermisalkan karena tidak ada yang sama dengan berbicaranya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha sifat kalam kawana biha kullul makhluqat as-samawati wal ardi wal jannah kanat bikalamihi. Maka Allah adakan seluruh yang ada, seluruh makhluk-makhluk, apakah langit-langit, bumi-bumi, surga, neraka, semuanya ada dengan kalimat kun, dengan kalamullah, dengan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal jibal, wal bihar, wal anhar. Jibal gunung-gunung, bihar lautan-lautan, anhar sungai-sungai. Kullu syai'in hafala bikalamillah. Semua itu terwujud dengan ucapan Allah. Allah hanya berkata kun, jadilah, maka jadilah dia. Idza arada syai'an, kalau Allah menghendaki sesuatu, an yaqula lahu, Allah hanya berkata jadilah, maka jadilah dia. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-kaun, alam semesta ini, al-kauni wa tashri'i, apakah alam semesta ini kauni atau tashri'i, hukum syariat. Kulluha ja'at bikalamillah, semuanya datang dengan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa ini halal? Karena Allah berkata halal. Kenapa ini haram? Karena Allah berfirman haram. Mengapa yang ini wajib? Karena Allah perintahkan wajib. Allah ucapkan, Allah perintahkan, Allah katakan, Allah putuskan. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya, Allah memutuskan agar kalian jangan beribadah kecuali kepadanya. Qada juga dengan kalam, Allah memutuskan dengan ucapan, jangan kalian beribadah kecuali kepadanya. Faman za'ama ma'ahada anna al-Quran makhluk kaffarahu salaf, maka wajarlah kalau ada yang mengingkari ucapan Allah dan mengingkari sifat kalam bagi Allah dan mengingkari bahwa Al-Quran yang kita baca pagi sore dikatakan bahwa itu bukan ucapan Allah, dikafirkan oleh salaf. Kafarahu as-salaf, para ulama salaf mengkafirkannya. Wa amtuhina al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, dan Imam Ahmad ibn Hanbal umtuhina, pernah diberi ujian berat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ikhwanihi min ahli sunnah, dan saudara-saudara beliau dari kalangan para ulama ahli sunnah, dengan mihnatan azimah, dengan ujian yang besar. Jiddan, jiddan is penegasan, ujian yang sangat besar sekali. Minal jahmiyah, dari golongan jahmiyah yang sudah merambah ke pemerintahan, aliran jahmiyah yang sudah merambah ke pemerintahan sampai mulai ke penguasanya. Wa tasallatu ala salasa min wulatil abbasiyin, masuk sampai ke tiga tokoh pimpinan abbasiyin. Abbasiyin adalah khilafah Bani Abbasiyah. Siapa tiga ini? Al-Ma'mun, wal-Mu'tasim, wal-Wathiq. Masuk ke dalam pemerintahan Ma'mun, masuk dalam pemerintahan Mu'tasim, dan masuk dalam pemerintahan Al-Wathiq. Fa'anzalu bi ahli sunnati minal mihan, maka Allah, maka mereka menimpakan kepada ahli sunnah ujian yang berat. Ma la ya'lamuhu illallah, apa yang tidak mungkin diketahui seluruhnya kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja ujian beratnya? Minal qatli wassijni wal fasli minal wadha'ifi wal darbi, dibunuh, dipenjara, ditangkap, dipecat. Al fasl minal wadha'if, dipecat dari jabatan, yang tadinya hakim di pengadilan dipecat, yang tadinya juru fatwa dipecat, sampai darb, dicambuk, disiksa para ulama ahli sunnah. Hatta annal asra idza dhahabu yujahiduna la yufakkirunahum illa idza atarahu bi anna al-Qur'an makhluqun wa illa la yufakkuna asrahum. Bahkan tawanan-tawanan idza dhahabu yujahidun, kalau mereka berjihad, la yafukunahum, tidak dilepas. Saya ulangi tadi, bukan yufakkirun, tapi yafukunahum. Yafuk, dilepas dari belenggunya. Tawanan-tawanan tadi tidak dilepas, sampai mereka mau mengakui bahwa Al-Quran itu makhluk, bukan ucapan Allah. Wa illa la yafukuna asrahum. Kalau tidak mau mengucapkan Quran makhluk, tidak dilepaskan dari tawanan. Balagu mablagan aziman min adz-dzulmi. Mereka sudah mencapai batas yang sangat tinggi dalam kedzaliman-kedzaliman. Ditangkap, disiksa, dipenjara, diikat, dicambuk dan seterusnya. Wa ma'a dzalika. Tapi bersama dengan itu, para imam-imam, para ulama ahli sunnah tetap menyatakan Quran ucapan Allah. Walaupun dicambuk. Katakan Quran makhluk. La, Quran ucapan Allah. Termasuk diantaranya yang paling dikenal adalah Imam Ahmad rahimahullah. Wa samada yaqul, beliau kokoh berkata, Al-Quran kalamullah. Al-Quran ucapan Allah. Qala lahu ba'dun nas, naqumu bi thawra. Sebagian manusia berkata pada Imam Ahmad, wahai Imam, gimana kalau kita memberontak saja? Kita lawan penguasa ini. Qala la, jangan. Hadihi fitnah. La, hadihi fitnah. Ini fitnah, ini fitnah. Qalu lahu, mereka berkata lagi, nahnu fi fitnatin. Wa hum yu'allimuna awladana min anna al-Quran makhluk. Ya Imam, kita sudah di dalam fitnah. Dan mereka mengajarkan pada anak-anak kita bahwa Quran makhluk. Ini bahaya. Generasi mendatang akan hancur. Nanti begini, nanti begini, nanti begini. Biasa. Kalau sudah ada kayak gini, banyak orang yang tiba-tiba pinter atau sok pinter bisa menebak besok apa yang terjadi. Nanti akan terjadi begini. Nanti kita akan hancur semuanya. Islam tidak ada lagi di muka bumi dan seterusnya. Kata Imam Ahmad, lah, memang kita sudah dalam fitnah. Tapi fitnah khusus. Tetapi kalau kalian melawan ammatil fitnah, fitnah jadi merata. Apa makna yang fitnah khusus? Yang disiksa hanya saya, hanya fulan, alan, sedikit. Ikhwan ibn a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Ahmad rahimahullah menyatakan al-fitnah yang terjadi sekarang ini, allati tatarattab 'alal qitali akbar, bahwa kalau engkau melawan dalam perang, yakni melawan fisik, maka fitnah akan lebih besar. Min hadhihi, akan lebih besar dari fitnah ini. Min hadhihi tusfak fiha dima, akan ditumpahkan darah kaum muslimin, wa tuqta' fiha subul, dan jalan-jalan akan terputus. Maknanya jalan terputus, ekonomi akan terhambat. Tidak ada lagi perdagangan, tidak ada lagi pasar, tidak ada lagi orang yang mengantarkan barang ini ke sana, barang ini ke sini, makanan gandum ke sini, enggak ada yang mengirimkan kentang ke sana. Maka fitnahnya mengerikan sekali. Dan barakallahu fiikum, korbannya kaum muslimin dari kedua belah pihak. Pertanyaannya, ketika penguasa memaksa Quran makhluk, apakah seluruh tentaranya sama? Belum tentu. Mungkin sebagian besar tentaranya hanya enggak berani. Iya, iya, Quran makhluk. Padahal hatinya tidak benar. Kacau ini. Tapi ketika dipaksa untuk perang, dia terpaksa. Dia akan mengangkat pedangnya dan dia terbunuh dalam keadaan dia tidak meyakini Quran makhluk. Biasa kalau penguasanya A, maka pengikutnya akan A semua, tapi enggak asli. Banyak kaum muslimin yang ikut-ikutan. Banyak kaum muslimin yang hanya pengen selamat saja. Banyak kaum muslimin yang terpaksa. Banyak kaum muslimin, bayangkan kalau ini melawan ini muslimin, ini muslimin. Ikhwan ibn a'azzakumullah, jauh pandangan para ulama. Sehingga beliau menyatakan, la ma amurukum, aku tidak menyuruh kalian. Wala aqulu lakum, aku tidak berkata kepada kalian lawanlah. Jangan, jangan. Dima'ul muslimin, dima'ul muslimin. Ini urusannya dengan darah kaum muslimin, darah kaum muslimin. Lam yaqul hada jubunan. Beliau tidak mengucapkan ini karena jubunan. Apa jubunan? Penakut. Bukan mengatakan jangan karena penakut, tidak. Buktinya beliau sangat berani mengatakan Al-Qur'an kalamullah. Ditangkap tetap mengatakan Al-Quran kalamullah. Dicambuk tetap menyatakan Al-Quran kalamullah. Hingga koyak bajunya dan hampir terbuka auratnya. Beliau hanya berdoa, ya Allah, jangan buka auratku. Ya Allah, jangan buka auratku. Maka yang mencambuknya tiba-tiba berhenti. matanya terbelalak, mukanya pucat pasi, kemudian berlari dengan sekencang-kencangnya. Ketakutan. Melihat sesuatu yang tidak pernah dia lihat. Ini barakallahu fikum barakah dari doanya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Wala khaufan, berarti beliau bukan berkata jubunan, wala khaufan, bukan karena penakut, bukan karena takut. Faqad duriba darban la tutiquhul jibal. Beliau telah dipukul dengan pukulan yang gunung saja enggak akan sanggup. Wa mahtazza wala khauf, tidak gentar, tidak takut, tidak goyah, tidak mundur selangkah pun. Ucapannya tetap tegas. Al-Quran, ucapan Allah, bukan makhluk. Dimasukkan atau digulung di dalam karpet, diinjak-injak oleh tentaranya. Digulung dalam karpet dan diinjak-injak oleh tentara pasukan penguasa. Ya tidak berubah. Wala jaza', tidak kapok mengatakan Al-Quran kalamullah. Walakinnahu yakhshallaha wa yudrikul masalih wal mafasid. Beliau menyatakan jangan melawan adalah karena melihat maslahat lebih besar daripada mafasid. Kalau kalian melawan mafasidnya akan lebih besar, kaum muslimin melawan kaum muslimin, korbannya kaum muslimin. Darah kaum muslimin. Al-an mutalabatu syu'ub al-hatif bil-hukuk. Adapun sekarang ini, kaum muslimin menuntut, membisikkan tuntutan-tuntutan, biasanya hukuk urusannya, hak pribadi, tanah saya digusur, barang kami dirampas, hak kami dihalangi, hanya itu. Tidak memikirkan masalah din. Aktsar hukukihim kadzib. Bahkan sebagian hak yang mereka tuntut dusta. Hatta walau kana lakum huququn arsyadar rasul, bahkan kalaupun engkau benar-benar memiliki hak, Rasulullah SAW membimbing untuk sabar. Isbiru ya Rasulullah, bagaimana kalau penguasa yang zalim? Aku tidak bertanya kepadamu penguasa yang baik, aku bertanya kepadamu penguasa yang fa'ala kaita wa kait, yang melakukan ini dan itu. Isbiru. Ittaqullaha wasbiru. Bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Walaupun benar-benar punya hak. Disuruh sabar. Seperti hadis Ubadah bin Shamit. Bay'ana 'ala sam'i wa tha'ah, kami berbaiat untuk dengar dan taat. Fi man syattina wa makrahina. Dalam semangat kami ataupun di dalam keterpaksaan kami. Usrina wa yusrina, dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan mudah. Wa atharatan alaina, atau ketika kami diperlakukan secara curang, disuruh kami untuk sabar. Wa an la nunazi'al amra ahlahu, jangan merebut hak mereka. Illa antaraw kufran bawahan, kecuali kalau engkau melihat kekafiran yang nyata. Indakum minallahi fihi burhan, yang kalian punya hujjah di hadapan Allah nanti. Ikhwan ibn a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang dicontohkan oleh Imam Ahmad. Walaupun beliau tetap menentang bahwa Al-Quran benar-benar ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.